ketek ketek ketek tek. Tubuh garsih memang molek. Tek ketek ketek ketek tek. Sayang garsih bau ketek. Tek ketek ketek ketek tek. Garsih molek sayang pendek. Tek ketek ketek ketek tek. Kalau jalan kayak bebek. Sungguh aku tak menyangka, kalau karsi itu cepreng alias cewek omprengan. Cepreng, cepreng, cepreng, cepreng, karsi cewek omprengan. Seminggu sekali ganti laki-laki, sudah bosan itu gaet lagi ini karsi. Obral cintanya, astagfirullahaladzim, karsi ku anggap sinting. Padahal bapaknya seorang kiai dan juga ibunya seorang guru ngaji. Karsi dasar tak tahu diri. Cemberut plos ceplos ceplos ceplos plos. Karsi ngejawab sawios. Dulu karsi pernah bilang, dosa si urusan belakang. Mumpung masih muda sekarang, aku ingin bersenang-senang. Karsi cewek masa kini kehilangan kehormatan dijadikan kebanggaan. Audzubillahi min dzalik. Taubat, taubat, taubat, taubat, karsi cewek kewalat. Beberapa kali gugurin kandungan, membunuh sang bayi demi kebebasan. Karsi sungguh kerabat iblis.